Spesial hadir untuk Anda, Yuni Fardian. Masih bersama Renata. Mantap. Terima kasih. Polisi, polisi, polisi. Rongkal bergoyang, coy. Polisi, polisi, polisi. Renata. Matur suwun, Pak Bos. Spesial buat Bapak polisi yang mau jadi apa, Dok? sesek. Iya, sudah. Sudah ditembak.